Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين أشهد أن لا إله إلا الله. Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya. Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah. Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar. Ya ayyuhalladzina amanu kawwasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan. Roja, Radio Dakwah, Ahlussunnah wal Jamaah, Lidzakirina wadzakirat.